اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diizinkan untuk hadir dalam majelis pengajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal afiat lahir batin insyaallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kajian kita malam hari ini sampai kepada perkara terakhir tentang apa saja yang membuat kerusakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sudah kita bahas yaitu mengenai larangan saling merendahkan antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain. Sudah kita bahas juga tentang larangan mencaci dan mencerca, mencela. Sudah kita bicarakan juga mengenai tidak diperbolehkannya memberikan julukan-julukan yang buruk. Kemudian kita sudah bahas juga mengenai larangan untuk suudon. Kemudian kita akan bahas pada malam hari ini yaitu tentang ghibah. Sebagaimana kita pahami bahwa perkara-perkara yang disebutkan itu tadi semua merupakan perkara-perkara yang akan menentukan baik dan buruknya masyarakat. Bila perkara-perkara itu wujud di dalam kehidupan, maka masyarakat akan menjadi rusak. Bila perkara-perkara itu tidak wujud dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat akan menjadi baik. Baik dan buruknya masyarakat tergantung kadar wujud dan tidaknya perkara-perkara itu. Ada dua pembahasan utama. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ghibah, dan yang kedua adalah ghibah yang dibolehkan di dalam Islam. Jadi jelas kalimatnya wala yaghtab ba'dukum ba'dho, ya kan? Haram ghibah itu. Haram ghibah itu. Kemudian pengertian ghibah diterangkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala zikruka haqa bima yakrahu. Qila apa ra'aita in kana fi akhi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Ini menarik ya hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Apakah kalian mengerti apa itu al-ghibah?" Ya. Bahasa Indonesianya menggunjing. Qalu, para sahabat menjawab, "Allah wa Rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengerti, lebih mengetahui. Kalimat Allah wa Rasuluhu a'lam ini menunjukkan bahwa pengertian al-ghibah itu pengertian yang baku, pengertian yang definitif. Artinya tidak diserahkan kepada semua orang untuk membuat pengertian. Sampai para sahabat radhiyallahu anhum ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian mengerti apa itu ghibah? Jawabannya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini kehati-hatian para salaf, kehati-hatian orang-orang Islam terdahulu, kehati-hatian para sahabat radhiyallahu anhum, kehati-hatian orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendapat petunjuk dalam kehidupannya, dan kehati-hatian orang-orang yang benar-benar ingin memahami apa itu petunjuk dan berjalan di atas petunjuk. Ini penting. Ya. Tapi orang-orang yang tidak hati-hati, tahukah kamu masalah ini? Oh, tahu. Langsung begitu. Masalah surga dan neraka tahu. Masalah hari kiamat tahu. Masalah hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala tahu. Tahu semua orang sekarang itu ayat lewat. Ya. Tapi kenapa orang yang tahu semua itu kok tersesat dan menyesatkan? Ya. Menarik. Orang zaman dulu itu tidak tahu semuanya, tapi kok mendapat petunjuk dan bisa memberi petunjuk. Coba kita renungkan. Orang sekarang itu ada orang ya. Anda membawa seseorang datang kepada seseorang yang dianggap orang pintar. Itu baru diraba jahinya, dipegang pergelangan tangannya, sudah tahu semua, oh ini begini, begini, begini, begini, terus obatnya nopo ini, oh sedilah diambilkan air, bacakan apa ya sikin kok gak mulai kok warat. Orang sekarang itu tahu semuanya ya lewa, tapi tidak mendapat petunjuk Allah dan menyesatkan orang banyak dari petunjuk Allah. Orang zaman dulu itu gak ngerti kalau ditanya, tahukah ini? Allah wa Rasulullah aklam, lu jawabannya begitu. Kalau orang sekarang, ya, orang sekarang misalnya, bertanya kepada saya, atau saya bertanya, ya, saya ditanya oleh seseorang, apakah Bapak ngerti ini? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wah, kalau begitu saya gak usah tanya kepada Bapak, mungkin gitu jawabnya. Kalau jawaban Bapak Allah dan Rasulnya lebih tahu, semua orang bisa jawab seperti itu. Ini orang sekarang ini pinter-pinter tapi tersesat. Pinter-pinter dalam tanda kutip. Apa-apa ngerti ya. Karena apa ya lewa? Karena dia mengerti sesuatu yang tidak penting baginya. Karena dia mengerti sesuatu yang tidak membawa ia kepada petunjuk. Itu yang jadi persoalan. Orang sekarang dijejali dengan pengertian-pengertian yang tidak membawa ia kepada petunjuk. Iya. Ada sebuah survei. Serius atau tidak serius? Pertanyaannya begini, apa sesuatu yang ada di dalam kamar remaja pria? Pertanyaannya gitu. Ada 6 jawaban berdasarkan survei. 1, poster. Coba. 2, alat musik. 3, foto cewek. Coba bayangkan. Ya kan? 4, game. 6, alat olahraga. 5, 6, pakaian kotor. Tidak ada satupun mushaf Al-Quran. Jadi remaja-remaja pria itu tahu banyak hal. Ya tahu banyak hal. Tapi banyak hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini musibah, musibah. Kita pun belum yakin kalau survei itu diberikan kepada remaja-remaja masjid. Jawabannya ada mushaf Al-Quran. Ada misalnya apa hadis arba'in misalnya gitu. Saya kita pun belum tahu, belum yakin kalau begitu, ya kan? Enggak ada jawaban majalah, apalagi majalah Arisalah Anaja. Coba aja lihat. Orang sekarang itu pintar ngerti semuanya. Ya, mulai dari ramalan cuaca sampai pemenang KDI, ngerti semua. Tapi pengertiannya itu tidak kepada pengertian-pengertian yang membawa kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada ini. Ini juga merupakan bagaimana akhlak para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu persoalan dan mereka tidak mengerti. Ya. Allah wa rasuluhu a'lam. Wah, mboten ngertos niku jeneng nabi mboten ngertos jawabnya. Nggih. Tapi Allah wa rasuluhu a'lam. Menarik ini, ya kan? Mengapa kita tidak membiasakan seperti itu tapi sungguh-sungguh, ya kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu tentang dirinya. Engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu sesama muslim tentang dirinya. Kemudian bertanya lebih lanjut sahabat itu, apa pendapatmu ya Rasulullah jika pada diri saudaraku itu memang seperti apa yang aku ucapkan itu tadi? Qala in kana fihi matakul faqad irtabtahu. Kehati-hatiannya itu sampai seperti itu. Islam itu membatasi, ya, menutup pintu, menutup celah sekecil apapun. Bagaimana potensi kerusakan yang terjadi di dalam masyarakat itu ditembel rapat-rapat. Sampai begini. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah apabila apa yang aku ucapkan itu memang terjadi pada diri saudaraku itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika memang yang engkau ucapkan itu ada pada diri saudaramu itu, yang saudaramu itu tadi, maka itu namanya engkau telah melakukan ghibah atasnya, telah menggunjingnya. Jika apa yang kamu ucapkan itu tidak terjadi pada diri saudaramu, ya, maka engkau telah menuduh dengan tuduhan palsu. Lembut sekali, ya kan, lembut. Sulit sekali kalau begitu ya hidup dalam bimbingan akhlak Islami. Sulit bagi orang yang memang tidak melalui proses tarbiyah ke sana, ya kan? Sulit sekali. Sulitnya itu seperti orang yang ka'annama yas'adu fis-sama, seperti orang yang naik ke langit. Sebagaimana sulitnya orang-orang musyrik memahami la ilaha illallah. Kaburu 'alal musyrikina ma ta'uhum ilaihi. Berat. Gimana Anda mengajak Tuhan yang satu? Enggak masuk akal gitu kata mereka. Ya. Jadi orang-orang yang sudah rusak fitrah kemanusiaannya sulit dibawa kembali kepada kemanusiaan. Bagaimana sulitnya orang-orang yang suka kehidupan yang tidak tertib kemudian diajak tertib? Oh, beratnya bukan main itu. Enggak masuk akal bagaimana orang kok setiap habis asar harus mandi, habis mandi ngaji, nanti maghrib harus pergi ke masjid. Gak masuk akal itu bagi mereka. Bagi mereka itu yang paling enak itu ya 24 jam ada di jalanan bagi mereka. Ya kan, berat sekali itu. Tapi persoalannya ukurannya adalah siapa yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan siapa yang tidak sesuai. Jadi kembali kepada ghibah ini menarik sekali ya. Maka orang-orang Islam itu orang-orang yang sangat lembut ya. Tentunya seperti itu. Tapi dalam pengertian bukan pengertian manusia, dalam pengertian yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengikuti tuntunan Islam itu orang yang kejam pasti dan kasar pasti. Ya kan? Dalam ukuran yang benar tentunya, ya, dalam ukuran yang benar. Karena mereka tidak punya ukuran bagaimana itu kelembutan, bagaimana itu santun dan sebagainya, mereka tidak punya ukuran. Nah ini ya, ini menarik sekali. Oleh karena itu khusus urusannya kepada pembahasan masalah ghibah sampai seperti itu. Bila kita mengatakan ya tentang seseorang persis seperti apa keadaannya, itu namanya ghibah. Tetapi bila tidak, ya artinya lebih buruk daripada. Jadi begini, kita mengatakan sesuatu yang tidak ada pada diri seseorang yang kita katakan itu tadi, maka itu namanya menuduh dengan tujuan palsu. Kalau sama persis, itu namanya ghibah. Dan itu haram sudah, sama persis saja haram. Apalagi tidak sama persis. Ya. Tujuan palsu atau fitnah. Ya, ini ya lewat coba Islam itu mengajarkan sampai seperti itu. Sekali lagi, perkara itu secara umum ghibah itu haram. Secara umum. Dan itu akan merusak kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, ditutup celahnya oleh ajaran Islam. Kemudian ayo lewat, supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan baik, ya. Yang menarik di sini ada satu bab. Bab yang mengatakan ma yubahu minal ghibah. Apa yang diperbolehkan dari ghibah? Menggunjing. Ghibah ya, bukan menuduh dengan tujuan palsu. Ghibah. Sekali lagi, ghibah itu adalah mengatakan sesuatu tentang seseorang yang seseorang itu memang seperti itu. Dan sesuatu itu tidak disukai oleh orang itu. Kalau kita mengatakan sesuatu tentang seseorang yang tidak dia sukai, sementara orang itu tidak seperti yang kita katakan, itu namanya tujuan palsu sekali lagi. Nah, jika kalau begitu kan tidak bisa melepaskan diri dari ghibah. Ya kan begitu. Kita sering membicarakan secara tidak sadar, anu niku lho Mas, si fulan niku lho ngeten. Ngeten betul ya, Mas. Jenengan hati-hati nek bergaul kalih piyambake. Piyambake niku anu dene ngapusi. Kan enggak bisa menghindar kita. Oleh karena itu aja ikhwah, karena Islam itu adalah ajaran petunjuk untuk kehidupan yang nyata, bukan kehidupan yang tidak ada, ya kan? Kehidupan nyata, maka Islam memberi tuntunan bagaimana untuk bisa keluar dari perkara-perkara yang rumit itu tadi. Maka disebutkan di sini, iklam ketahuilah annal ghibah, sesungguhnya ghibah tubahu, dibolehkan. Ligir din sahihin syar'iyin, kalimatnya. Untuk satu tujuan yang benar menurut syar'i. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Karena apa? Karena kehidupan tidak mungkin berjalan tanpa ini, tanpa ghibah jenis ini. Wahya disittati asbab, itu ada 6 sebab. Ghibah semua haram kecuali yang didorong dengan 6 sebab ini. Yang pertama yaitu al-awwal at-tadallum, ya. Melaporkan tentang kedzaliman seseorang. Fayajuzu lil mazlumi ayatadallama ila sultan wal qadhi wa ghairihima mimman lahu wilayah au qudrah ala insafihi man zalamahu fayaqulu zalamani fulanun tikada. Seseorang yang dizalimi, yakni ayah kadarnya seberapapun, ya, maka boleh baginya melaporkan kedolimannya itu kepada penguasa atau kepada hakim atau kepada siapa saja selain keduanya, yang orang yang dilapuri itu dia harapkan mampu untuk melepaskan dirinya dari kedoliman atau untuk mampu membela, ya, haknya. Boleh ya. Itu kan ghibah juga. Si A dizalimi si B. Kemudian si A lapor, itu kemudian menyebutkan si B itu sudah berlaku kepada saya begini begini begini. Ya kan itu namanya ghibah, menceritakan sesuatu tentang si B, menceritakan. Yang memang terjadi seperti itu, ya kan. Ini ghibah. Tetapi itu dibolehkan untuk membela kedzaliman yang dijatuhkan kepadanya oleh pelaku kedzaliman. Dan itu juga tidak semua orang kemudian dia bercerita kepadanya, kepada hakim atau kepada penguasa atau kepada siapa yang kira-kira mampu membela. Konkretnya misalnya hari ini kepada apa ya, lembaga-lembaga, ya, entah itu tim pengacara, entah itu apalagi yang kira-kira dia mampu untuk membela, atau kepada LSM tertentu. Baik dalam bentuk laporan lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kedzaliman yang dilakukan si B atas saya, si A, itu berupa ini. Sampaikan. Jangan kalau ada peristiwa begitu si B membela, lu kamu kok telah menghibah? Hibah itu haram, kalau tidak begitu. Dalam urusan ini termasuk yang dibenarkan secara syar'i sebab. Sebab kalau tidak begitu nanti tidak akan terjadi keadilan di dalam kehidupan ini. Sementara diharamkannya ghibah itu tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Atau seseorang datang kepada seseorang yang dianggap punya otoritas, ustadznya kah atau siapa pemimpinnya kah, anu si B itu loh Pak telah melakukan kedoliman begini begini begini kepada saya, tolonglah panggil. Nanti saya pada hari yang sama dipanggil, nanti biar kita musyawarah. Satu, boleh. Boleh itu tidak harus. Boleh. Mana yang dipilih? Melakukan atau tidak? Mana yang memberi manfaat kepada kehidupan bersama? Mana yang memberi manfaat kepada kehidupan bersama? Kalau menurut mazhab Maliki sampai laporan dari ahli maksiat dan tukang bohong yang melaporkan tentang kejahatan seorang yang terkenal sebagai ahlul ilmi dan hati-hati terhadap hukum Allah, takwa, benar, laporan orang ahli maksiat ini tidak diterima oleh hakim. Kalau orang sekarang bilang apa namanya, pembunuhan karakter, ya kan? Pembunuhan karakter. Dari orang yang ahli maksiat melaporkan tentang kejahatan orang yang ahli ta'ah, itu tidak diterima menurut mazhab Maliki. Tidak boleh hakim itu membuat majelis pengadilan untuk itu. Harus segera ditolak. Karena itu mengguncangkan sendiri-sendiri kehidupan bermasyarakat. Nah kalau memang kemudian orang alim itu memang berbuat yang sebenarnya bagaimana? Kalau muncul dengan sendirinya maka tindakan diambil. Kalau sudah apa ini istilahnya nyata wujud di dalam kehidupan bermasyarakat dan akan mengganggu masyarakat itu sendiri. Kehidupannya menjadi rusak dan kacau. Yang kedua, al-isti'anatu ala tazhiril munkar waraddil asi ila sawabi fayakulu liman yarju kudratahu ala izalatil munkar fulanun yakmalu kada fazjirhu anhu wa nahu dalik wa yakunu maksuduhu at-tawassul ila izalatil munkar fa illam yaqsud dzalika kana haraman. Sampai seperti itu perhatiannya. Yang kedua, ghibah dibolehkan, yaitu untuk minta tolong atas upaya merubah kemungkaran dan menolak orang yang bermaksiat supaya kembali kepada kebenaran. Maka orang ini melaporkan kepada siapa yang ia harapkan akan mampu untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan mengucapkan fulanun ya'malu kadza, si fulan itu begini begini begini, maka cegahlah ia dari perbuatan itu atau yang sejenis dengan itu. Di sini maksudnya adalah untuk menghilangkan kemungkaran, maksudnya hanya itu. Jika punya maksud selain itu maka itu haram. Jadi pembunuhan karakter tidak boleh. Maksudnya hanya ingin menghilangkan kemungkaran. Jadi seseorang menyaksikan ada sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang yang lain. Katakanlah si A menyaksikan kemungkaran yang dilakukan oleh si B. Kemudian dia tidak mampu mengatasi sendiri. Maka dia boleh memberitahu kemungkaran yang dibuat oleh si B itu kepada si C. Yang dia yakini akan mampu untuk membantu ia menghilangkan kemungkaran yang dilakukan oleh si B. Supaya apa? Supaya kehidupan ini tidak dipenuhi dengan kemungkaran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-istifta'u, yaitu dalam rangka meminta fatwa tentang satu masalah. Ya, nanti ada keterangannya. Kemudian yang keempat, tahdhirul muslimina minasyar, memberi peringatan kepada kaum muslimin supaya hati-hati dari kejahatan seseorang. Dari kejahatan seseorang. Di sini ada beberapa keterangan yang menarik. Ya. Yang pertama adalah tentang kesaksian. Ya, tentang kesaksian, baik itu berita atau yang lain-lain. Boleh seseorang memberitahu kepada orang lain mengenai tidak kuatnya kesaksian seseorang karena orang itu suka berdusta misalnya. Nah ini di dalam masalah ini, kalau dulu para ulama-ulama terdahulu, ya, seorang pencari hadis itu diberitahu oleh seseorang bahwa ada seorang ulama yang ya ahli hadis dikatakan seperti itu, kemudian baiknya Anda cobalah datang kepada ulama tersebut, barangkali ia bisa memberi kesaksian yang benar mengenai satu hadis. Jika ulama itu datang, dia sedang menyaksikan ulama yang ditunjuk oleh orang yang memberitahu dia ini menipu binatang, ya. Pura-pura mau memberi makan binatang tapi kemudian tidak jadi diberikan. Maka orang ini kemudian tidak menggunakan kesaksian orang tersebut. Jadi ini persoalannya adalah kalau misalnya kita pernah bermuamalah dengan seseorang. Nanti ada keterangan yang lain yang kedua, coba kita lihat ya. Kita lihat dulu. Kita lengkapi saja dulu keterangan. Yang satu tentang kesaksian ya. Kita boleh memberitahu seseorang yang memang pernah berdusta dalam sebuah kesaksian, kita beritahu kepada orang lain yang mau berhubungan dengan dia, kita katakan, hati-hati, dia itu pernah berdusta. Kita katakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita diajak musyawarah oleh seseorang tentang sebuah fi musyawarah. Musyawarah itu hubungan pernikahan atau mengenai satu usaha dagang, musyarakah, ya kan? Kalau ada orang datang kepada kita, dia tanya kepada kita, Pak, saya itu bermaksud disanan dengan Pak Fulan, tetangga bapak itu. Bapak kan tahu tentunya kehidupan sehari-harinya. Lah orang yang ditanya ini, itu tidak boleh menyembunyikan sesuatu. Dia harus menerangkan tentang keadaan, harus dalam hal ini demi maslahat ya, demi maslahat syar'i. Dia harus menerangkan kepada si Fulan itu tadi yang bertanya, oh itu keadaannya begini, begini, begini, begini. Nilai lebihnya ini, tapi dia punya kelemahan ini. Itu kan hibah. Wah, nanti kalau ini difikirkan menurut pikiran orang sekarang, wah bisa dikalahkan betul. Wah, sudah mau jadi gara-gara itu tadi katanya difitnah. Gara-gara calon besan itu tanya kepada tetangga kita, nah, akhirnya tidak jadi ya gitu. Tidak ada masalah itu. Justru, ya, justru keutamaan yang harus dilakukan oleh seseorang yang ditanya oleh orang lain mengenai rencana hubungan kekeluargaan itu tadi, dia harus menjelaskan apa adanya. Karena kalau tidak, dia maknanya tidak menghindarkan saudaranya sesama muslim dari sebuah keburukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dua orang yang bersepakat ya. Dua orang yang melakukan kesepakatan. Apabila kemudian salah satu di antaranya bertanya kepada kita tentang bagaimana teman, partner kesepakatannya itu, maka kita harus menjelaskan kepadanya yang sudah kita terangkan di depan. Saya ini mau Pak, mau mengadakan perjanjian dengan si Fulan. Gimana menurut Bapak? Oh, saya pernah melakukan perjanjian dengan si Fulan itu dan si Fulan itu berkhianat. Harus kita terangkan. Dan itu tidak ghibah. Kalaupun itu ghibah yang sahih syar'i. Karena itu termasuk tahdzirul muslimin minas syar. Memberi peringatan supaya berhati-hati kepada orang-orang Islam dari kejahatan seseorang. Nah, kalau itu hari ini kan enggak ya kan? Kurang ajar itu. Kita sudah mau sepakat gara-gara dia. Kalau dibiarkan orang-orang yang seperti ini ayol ikhwah, dia akan memakan korban, memakan korban, memakan korban terus-menerus, dan itu akan membuat masyarakat menjadi rusak. Di sini disebutkan empat ini ya, empat ini saja. Tidak ada yang lain. Satu lagi ya, disebutkan yaitu apabila ada seseorang memegang satu amanah, apakah dia sebagai pejabat atau bukan, yang jelas dia memegang satu amanah tertentu, ya kan? Maka apabila ia tidak melaksanakan amanah yang diberikan itu dengan benar, maka boleh, bahkan pada satu ketika wajib bagi orang muslim yang menyaksikan itu tadi untuk memberitahu kepada yang berwenang atau kepada siapa yang mampu merubah keadaannya itu. Anda melihat misalnya, tapi ini susah juga kalau keadaan seperti ini ya. Anda melihat misalnya dalam suatu kepengurusan masjid ada bendahara itu tidak jujur misalnya, maka Anda boleh menerangkan ketidakjujurannya itu pada sebuah musyawarah pengurus setelah Anda laporkan kepada ketuanya. Betul? Anda tidak jujur, buktinya ini. Itu kalau dalam sebuah pemerintahan Islam misalnya, kalau Anda melihat ada lurah atau bupati ya, tidak melaksanakan amanah yang dibebankan oleh Islam kepadanya, maka Anda boleh melaporkan ya, ketidakamanan lurah kepada bupati, ketidakamanan bupati kepada gubernur dan seterusnya. Tapi tidak kemudian disebarluaskan kepada masyarakat tanpa ada penyelesaian Islam. Jadi maksudnya itu untuk menyelesaikan masalah, untuk mencegah agar kejahatannya itu tidak merusak kehidupan masyarakat. Itu maksud tujuannya. Selain itu haram. Jangan karena apa ya, pernah dendam dan sebagainya. Maka di sini diberi perhatian. Dalam perkara ini, orang yang menyampaikan kelemahan-kelemahan sesama itu tadi bisa jadi dipengaruhi oleh kedengkian, atau dia digoda oleh setan sehingga dia mengarang-arang peristiwa yang tidak pernah terjadi. Dia menghayalkan dengan tindakannya itu bahwa dia telah memberi nasihat. Nah, ini tidak benar, ini tidak boleh. Jadi sekali lagi ya ikhwah, untuk masalah yang keempat ya, berarti yaitu memberi perhatian kepada kaum muslimin dari kejahatan seseorang, ini satu masalah kesaksian, ya kan. Dua, misalnya masalah hubungan pernikahan dan hubungan musyarakah ya, atau berserikat dalam satu usaha. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada dua orang yang bersepakat ya, tentang satu masalah, kemudian salah satunya minta pertimbangan, maka kita beri pertimbangan. Kemudian yang keempat, ini masalah yang juga sangat penting untuk diperhatikan bersama ya, yaitu bagaimana kalau seseorang itu kemudian diberi amanah dan dia tidak mampu melaksanakan amanah, maka boleh kita memberitahu ketidakmampuan orang itu melaksanakan amanah kepada orang yang memang berhak untuk menerima laporan kita. Kemudian yang kelima ya, kelima dalam pengertian sebab yang kelima ya. Sebab yang pertama adalah melaporkan kedzaliman. Sebab yang kedua adalah meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Sebab yang ketiga adalah meminta fatwa tentang satu masalah. Sebab yang keempat adalah memberi perhatian kepada kaum muslimin ya, supaya berhati-hati terhadap kejahatan seseorang. Kemudian yang kelima adalah ayyakuna mujahiran bifiskihi au bidu'atihi kal mujahiri surbil hamri dan sebagainya ya kan. Yang kelima adalah menjelaskan kepada orang banyak apabila ada seseorang itu sudah jelas ya, secara terang-terangan itu melakukan sebuah kefasikan atau melakukan kebid'ahan. Seperti orang yang terang-terangan minum khamr atau orang yang terang-terangan mengkhianati amanah dalam hal harta dan sebagainya. Maka kita terangkan kepada orang banyak, hati-hati. Itu tidak ghibah. Itu ghibah yang dibenarkan secara syar'i. Tetapi ayol ikhwah, di sini diberikan satu perhatian. Boleh menyebutkan perkara-perkara fasik yang dia lakukan secara terbuka, kita sebutkan kepada orang banyak. Tetapi tidak boleh menyebutkan perkara-perkara selain itu yang tidak secara terbuka dia lakukan. Nah, kita tidak tahu ya. Jika tidak hati-hati ini masalah. Hati-hati terhadap si fulan. Si fulan itu peminum khamr, kita memang lihat sendiri. Si fulan itu berzina, hati-hati. Lalu bergaul sama dia. Hati-hati, si fulan itu penjudi. Ya. Lalu muamalah sama dia, boleh. Tapi yang tidak secara zahir dia lakukan, tidak secara terang-terangan dia lakukan, kita tidak boleh membukaannya. Nanti seperti itu, kehati-hatian. Ya ikhwah, ini sebenarnya adalah jalan tengah yang baik, ya kan? Satu sisi bagaimana kehidupan ini bisa berjalan, di sisi lain bagaimana perkara-perkara ini kemudian tidak seenaknya sendiri menurut pertimbangan manusia, tapi ditentukan oleh ketentuan syar'i. Sebab yang keenam, at-ta'rif. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bilakin kal akmat wal akrot wal asam wal akmat wal ahwal wa ghairuhum jaza ta'rifuhum bizalika wa yuhramu itlaquhu ala jihati tangkis walau amkana ta'rifuhu bighairi zalika kana aula. Sampai seperti itu ya. Ini menarik, banyak terjadi dalam kehidupan kita ini. Yaitu untuk menunjuk seseorang, menetapkan supaya lebih jelas Jika seseorang itu dikenal dengan satu sebutan tertentu yang masyhur, ya. Misalnya si buta, si pincang, ya. Atau si bisu, atau si kalau di sini apa juling kerok, ya kan? Dan sebagainya, maka boleh menyebutkannya dengan seperti itu, tetapi tidak boleh dengan maksud untuk merendahkannya. Di tempat saya itu ada orang namanya Ahmad, banyak sekali ya. Yang satu namanya Mandolo, betul itu. Tanya orang Prambatan. Karena apa? Karena matanya lebar. Yang satu namanya Makero, karena matanya kero. Yang satu lagi namanya Mat Siwil, karena ada siwilnya. Apa ini? Sesuatu yang lebih di telinga. Aja yang seperti ini. Nah itu boleh, kalau tidak bermaksud menghina, ya kan? Tetapi kalau bisa memungkinkan untuk menyebutkan seseorang tanpa harus menyebutkan, ya, sesuatu yang sangat dikenal itu tadi, itu lebih baik. Di sini sebutkan begitu. Kan kadang-kadang tidak mungkin, ya. Apalagi kalau ada misalnya yang paling susah itu kalau namanya bagus, ya kan? Nama Ahmad kan bagus, Muhammad juga bagus. Ya. Namanya Abdullah, ya. Namanya Abdurrahman. Abdurrahim itu nama bagus. Ada, kita punya apa ya, teman bergaul namanya Abdullah. Satu penjual minyak, ya kan? Satu penjual kebab. Ini Abdullah yang mana? Abdullah minyak begitu. Satu lagi Abdullah kebab. Untung enggak ada yang anu apa? Jualan servis listrik itu. Jualan listrik enggak enak. Tapi Abdullah minyak iya. Boleh itu ayat lewah menyebutkan seperti itu, tapi tidak bermaksud untuk menghinakan. Dan yang bersangkutan dia merasa paham urusan itu, merasa paham. Ini menarik sekali, ya. Betapa Islam memang memberi petunjuk, bukan menyulitkan kehidupan, memberi petunjuk. Ada rofi banyak sekali, ya kan? Rofi, ada rofi yang mu'alaf, ya. Ada rofi yang India, ada rofi yang orang Magelang. Rafi mana? Rafi Cina itu loh. Rafi Cina. Rafi India. Ya. Karena dia orang India betul. Tapi ada orang Jawa yang kayak India. Tidak enak ya. Parto India kan tidak enak ya. Nah, ini juga boleh. Tetapi kalau misalnya ada julukan yang lebih terhormat untuk menunjuk seseorang itu, maka aula itu lebih utama. Lembutnya sangat seperti itu ngaturnya. Ya. Dan itu dalam pergaulan sehari-hari bahasa Jawanya blader itu ayo sampaikan apa itu blader. Blader itu berserak-serak yang tidak tertib itu kan blader. Kalau berserak-serak yang tertib bukan blader namanya. Apa itu? Jadi 6 sebab syar'i yang benar, ya, yang dibenarkan oleh syariat yaitu 1 2 3 4 5 sudah, kemudian yang ke-6 ini adalah at-ta'rif penting. Landasan-landasannya disebutkan di sini. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'dana an-nabi ya sallallahu alaihi wasallam faqala idzanu lahu bisa akul ashira muttafaqun alaih. Ihtajja bihi al-Bukhari fi jawazi ghibati ahli al-fasad wa ahli al-raib. Ini hadisnya panjang, tapi di sini disingkat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari majlisnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat yang lain, izinkanlah dia untuk keluar. Bisa ahlul asyirah. Dia orang yang tidak baik pergaulannya. Rasulullah menghibah. Izinkan dia. Dia orang. Kemudian Al-Bukhari menjadikan ini sebagai satu hujjah tentang bolehnya ghibah terhadap ahlul fasad, orang yang suka membuat kerusakan. Kemudian yang kedua juga dari Aisyah radhiyallahu anha, wa anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an. Rawahu Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha suka meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Aku tidak yakin bahwa bulan dan bulan itu merupakan dua orang yang mengetahui dari perkara jin kita sedikit pun. Riwayat Al-Bukhari. Maknanya apa? Ada orang-orang tertentu itu yang oleh Rasulullah SAW diberitahukan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum bahwa fulan-fulan itu tidak ngerti agama. Boleh. Supaya para sahabat radhiyallahu anhum berhati-hati terhadap mereka. Di sini diterangkan begini. Waktu qala al-Lais bin Sa'ad ya. Hadzal hadits hadzani ar-rajulani kana minal munafiqin. Dua orang itu menurut riwayat ini ya, Al-Lais bin Sa'ad ini bahwa dua orang itu adalah dari golongan orang munafik. Jadi boleh. Kita sering begitu. Wah, ngaji kemarin ramai iya, tapi enggak semua orang datang dengan niat baik, Pak. Boleh itu. Bulan-bulan itu datang bukan dengan niat baik, Pak. Mereka itu datang dengan niat buruk. Tetapi sekali lagi, tidak dengan maksud untuk merendahkannya. Tetapi memberi perhatian kepada kaum muslimin supaya terhindar dari kejahatan. Berikutnya. Wa'an Fatimah. Fatimah tak binti ya. Qais radhiyallahu anha qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu inna abal jahmi wa muawiyata khatabani faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma muawiyah la malalahu wa imma abul jahmi fala yad'u al-aso min atiqihi. Wa fi riwayat li Muslim, ini riwayat muttafaqun alaih Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat li Muslim, wa amma bil jahmi fa darrab lin nisa. Wa huwa tafsir li riwayatin la yad'u al-aso an atiqihi. Wa qila maknahu katsirul asfar. Jadi Fatimah bin Qais, salah seorang daripada sahabiah, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Abu Jahmi dan Muawiyah itu melamarku. Apa pendapatmu?" Kita tidak bicara masalah hukum ya, kita bicara masalah ghibah juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi pertimbangan, Muawiyah itu miskin. Tidak punya harta. Sementara Abul Jahmi itu suka memukul perempuan. Pada satu penafsiran, pada penafsiran yang lain, suka bepergian. Jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Duh, Rasulullah begitu. Kenapa? Karena itu tadi ya Rasulullah. Ini kan bertanya yang nanti akan berlanjut kepada hubungan kekeluargaan. Jadi boleh. Nanti kalau jadi begini di dalam kehidupan kita kan bisa kacau ya. Nah, jadi itu di dalam Islam harus terbuka. Misalnya ada seorang datang A datang kepada si B memberitahu, Mas Pak, itu si C itu datang melamar anak saya perempuan untuk anaknya. Si B tahu bahwa anak si C itu sudah pernah menikah, tapi orang lain tidak tahu. Oh, itu jujur itu, tidak tahu. Atau sebaliknya, ya kan? Ini si C yang datang kepada si B, Pak, Mas, saya kan punya anak laki-laki, masih bercakap nih. Ini mau saya mau melamar anak si A, gimana menurut pendapat Bapak atau Mas? Hati-hati ya, anak si A itu dia sudah pernah menikah. Dia tanda sebenarnya. Bahkan kalau hari ini bisa rame. Oh, gara-gara si B ini tidak jadi. Gitu. Ayol ikhwah, coba kita renungkan. Perkara ini bukan perkara sederhana. Ya. Bukan perkara sederhana. Untuk kemaslahatan justru harus terbuka. Ya. Tidak boleh menyembunyikan. Adapun nanti diatur di KUA. Ya. Tapi itu urusan lain. Itu urusan administrasi. Bukan urusan keterbukaan. Jadi ini penting ya, ikhwah. Sebab ada ajaran lain yang mengatakan tidak seperti itu, tapi bukan Islam. Ya. Lebih utama itu menyembunyikan. Oh, tidak bisa. menyembunyikan sesuatu untuk jangka panjang, apalagi dalam sebuah hubungan, itu kalau satu ketika ketahuan akan merusak, ya. Maka lebih baik pahit di depan, tetapi kemudian ada pengertian yang baik. Tentunya segala sesuatu di dalam Islam tidak berdiri sendiri semuanya. Kemudian hadis berikutnya, ini menarik sekali, ya. Yaitu tentang memberi perhatian kepada orang-orang Islam dari kejahatan seseorang, ya. Yaitu ketika kaum muslimin berada pada suasana krisis, ya. Maka Abdullah bin Ubay, tokoh munafik di Madinah, mereka mengatakan, atau dia mengatakan, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yang fadhu. Muslimin dalam keadaan krisis, ya, kekurangan. Malah Abdullah bin Ubay itu mengatakan, ya, kepada orang banyak, kalian jangan memberi infak, memberi nafkah kepada siapa saja yang berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka itu cerai-berai, ya kan? Kemudian dia mengatakan waqala lair raja'na ilal madinati laruh layuh rijana la'azu min hal agal, dan seterusnya. Kemudian ada seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini mendengar Abdullah bin Ubay mengatakan seperti itu. Zaid bin Arqam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay. Wadul bahasa ini, ya kan, wadul. Boleh, ya boleh. Tetapi ketika ini dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perkataan Abdullah bin Ubay, ya, kemudian dipanggil, Abdullah bin Ubay menolak, ya, menolak. Dan dia mengatakan bahwa Zaid bin Arqam berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat hatinya bersih, mendapat informasi seperti itu bermaksud untuk bagaimana supaya kaum muslimin tidak terjerumus ke dalam kejahatannya. Kemudian setelah itu dia dituduh sebagai pembohong. Itu sakit sekali dia. Ya. Kemudian dikatakan di sini bahwa fawaqa'a fi nafsi bima qaluhu syiddah. Dia merasa sangat berat, ya, dikatakan sebagai pembohong. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Munafiqun itu. Barulah dia merasa lega. Sampai seperti itu aja lah, Pak. Ya, sampai seperti itu. Kemudian hadis yang terakhir mengenai kebolehannya ghibah, ini diterangkan An Aisyah radhiyallahu anha qalat qalat Hindun imra'atu Abi Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Aba Sufyan rajulun sahihun walaysa at'ama yu'tini, ya, apa yu'ti walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa wala ya'lamu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudhi ma yakfika wa waladika bil ma'ruf. Muttafaqun alaihi. Ini masalah rumah tangga, ya, hati-hati. Jadi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, beliau telah berkata Hindun istri Abu Sufyan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Sufyan itu laki-laki yang pelit. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupi keperluanku dan keperluan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya, dan dia ya tidak tahu. Maknanya dia cerita, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu pelit. Apa yang diberikan kepadaku itu tidak mencukupi keperluanku dan keperluan keluargaku. Keluar anak-anakku. Sehingga terpaksa aku harus mengambil darinya tanpa pengetahuannya. Ada dua masalah. Satu, hibah melaporkan keadaan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi dia minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku mengambil gitu harta Abu Sufyan untuk keperluanku dan keperluan anak-anakku tanpa sepengetahuannya? Dua masalah. Ini jangan dipisahkan, hibah saja tidak boleh, yang kedua saja juga tidak boleh. Jadi dua-duanya. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambillah apa yang mencukupi keperluanmu dan keluarga dan anak-anakmu dengan cara yang makruf. Maksudnya dengan cara yang makruf, jangan berlebih-lebihan. Ya. Setelah dikatakan boleh, kemudian diambil semuanya, anda boleh. Itu namanya tidak bermaksud baik. Jadi landasan-landasan inilah ya ikhwah, kemudian ini menjadikan ya, hujah yang dijadikan sandaran oleh para ulama bahwa beberapa perkara yang berhubungan dengan riba itu dibolehkan dengan keterangan seperti yang sudah kita bahas. Sampai kepada bab ini, maka penjelasan mengenai bab 2 tarbiyah biadiah jilid 1 sudah selesai. Panitia menyarankan untuk mengkaji kitab yang lain, nanti belum kita tentukan untuk kajian yang akan datang. Adapun yang ingin masih melanjutkan kajian tarbiyah biadiah untuk bab yang ketiga, ya, kita akan lanjutkan kajiannya pada kajian Ahad kedua setiap bulan di Masjid As-Salawah. Untuk Al-Furqan, maka kita akan kaji nanti setelah ini kitab yang lain, kita belum tahu apa kitabnya nanti, untuk kajian yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka berakhirlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberi manfaat bagi kita sekalian dari kajian-kajian kita ini, baik manfaat pada kehidupan di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah lazim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wa rabbistir wa hamu anta khairur rahimin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.